السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وبعد. Ikhwani fiddin, akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita masih diberikan nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam, dan nikmat untuk bermajlis, menuntut ilmu, menambah pengetahuan kita, menguatkan pemahaman kita akan agama yang kita cintai ini, yaitu dinul Islam. Maka tentu saja dia merupakan sebuah nikmat yang besar, nikmat yang agung, sampai-sampai disebutkan oleh sebagian salaf. Mereka mengatakan, seandainya para raja dan demikian pula para putra mahkota, putra-putra para raja mengetahui apa yang ada pada majlis ilmu dari keindahan, dari kelapangan dan keluasan, dari nikmat dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, lajaladuna alaihi bisuyuf. Maka mereka sungguh akan datang dengan pedang-pedang mereka untuk berusaha merenggutnya dari kita. Subhanallah. Kenapa? Karena apa yang ada dari keutamaan dalam majlis ilmu itu. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak menyadari akan kelezatan, keindahan, keluasan, kelapangan berada dalam majlis ilmu itu. Maka kalau begitu, kita yang masih diberikan Allah SWT anugerah untuk bisa hadir, bisa mendapatkan majlis ilmu yang kita bisa menambah pengetahuan kita tentang agama kita ini, tentunya sepantasnya untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah mengingatkan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Sungguh telah mempermaklumkan Rabb kalian bahwa jika kalian bersyukur, Allah akan menambahkan kepada kalian nikmatnya, dan jika kalian mengingkari nikmat Allah, sesungguhnya adab Allah amatlah pedih. Maka ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum. Dan pembahasan kita pada malam hari, pada siang hari ini, pada pagi hari ini, pembahasan yang sangat penting tentang kiat-kiat, bagaimana cara, wasilah untuk kita bisa istiqamah, bisa senantiasa dengan komitmen penuh, konsisten dalam menjalani dan mengikuti hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kiat untuk menjaga hidayah Allah itu untuk kita dapatkan dan kita jaga. Maka ini perkara yang sangat penting. Kenapa penting? Karena kita mengetahui bahwa hidayah, kata para ulama, Ini ada dua, ya, yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa kita baca dalam solat kita, diwajibkan untuk kita baca 17 rakaat, 17 kali dalam sehari semalam. Di mana itu? Surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Yang di dalamnya, seperti kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, terdapat permintaan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu ada dua, hidayatun ila tariq dan hidayatun ala tariq. Hidayah menuju jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah berikan anugerah kepada orang-orang yang Allah ridai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairul maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai Allah dan orang yang sesat, ya. Maka ini hidayah kepada Islam, untuk menerima Islam, hidayah ila thariq. Yang kedua, ternyata ada hidayah yang tidak kalah pentingnya. Apa itu? Hidayatun 'ala thariq, hidayah untuk berjalan di atas jalan Islam itu sendiri. Kenapa? Karena ternyata seorang mungkin untuk keluar dari hidayah Islam setelah ia mendapatkannya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innama tanqudu ural islami urwatan urwatan idha nasha'a fil islam man lam ya'rif al jahiliyah. Sungguh akan lepas, hanyalah akan lepas, ya, ikatan Islam dan buhulnya itu seutas demi seutas, sehelai demi sehelai, jika tumbuh dalam Islam orang yang tidak mengenal jahiliyah. Artinya dia mendapatkan Islam, tetapi kemudian ia tidak waspada dari jebakan-jebakan, perangkap-perangkap yang bisa menyesatkan dari Islam, yang bisa menyebabkan lemahnya komitmen kita, berpegang teguhnya kita kepada Islam, dan selanjutnya bahkan bisa menghilangkan Islam dari diri kita, membatalkan keislaman, merusakkan keimanan kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, kaitannya dengan kiat, ya, istiqamah, maka berarti istiqamah ini berkaitan dengan hidayah alat tariq. Jelas ya? Bukan ilah. Tapi bagaimana kita kemudian istiqamah, komitmen penuh, konsekuen dengan apa yang kita persaksikan dari kalimat syahadah, dan melaksanakan konsekuensi dan ketentuan dari kalimat tersebut. Ini yang disebut dengan istiqamah, akan kita kupas nanti insyaallah ta'ala. Maka sangat penting pembahasan tentang istiqamah, kiat-kiat untuk istiqamah, ya, dalam jalan hidayah. Kalau kita ringkaskan sebagai pembuka pembahasan kita, sebab untuk kita penting membahas perkara ini, maka kita sama mengetahui firman Allah surah An-Nahl ayat 92. Dalam surah An-Nahl ayat 92 Allah berfirman, وَلَا تَكُونُ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Allah mengingatkan, وَلَا تَكُونُ, janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا, seperti orang yang نَقَضَتْ, mengurai, melepas, merusakkan, ghazlaha, ikatan yang telah dikuatkan, urwa al-wuthqa, buhul yang kokoh itu, min ba'di quwwah, setelah dia kokoh dan kuat, angkasa, berhamburan, mubram. Artinya Allah memperingatkan kita dalam surah An-Nahl ayat 92 ini, agar kita tidak meniru, jangan sampai menjadi golongan orang-orang yang dia merusakkan apa yang telah kokoh dan kuat dari buhul dengan melepaskannya, dengan menguraikannya. Dan di sini disebutkan kallati, yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang wanita. Karena biasa yang menenun adalah siapa? Wanita. Dan wanita ini menenun, ingin membuat baju, maka dia mulai dari memintal kapas, menguraikan benangnya, menyusunnya menjadi benang yang panjang. Setelah itu benang ya, dirajut, ya, ditenung, ya, ditenun ya, ya, bukan tenung, kalau tenung teluh jadinya, ya, ditenun, ya, untuk menjadi sebuah kain. Nah, setelah itu kemudian dilepaskan satu persatu. Setelah jadi, setelah bagus, setelah matang, dirusak lagi. Nah, ini kita dilarang dari orang-orang yang seperti ini. Ya, tentu saja ini suatu perumpamaan. Ya, yang diinginkan adalah bahwa jangan sampai kita yang telah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala lupa kemudian untuk mensyukuri hidayah tersebut. Lupa untuk kemudian menjaga hidayah itu agar tetap ada pada diri kita. Ya. Maka ini yang diperingatkan. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 132 yang tadi telah kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Baik. Ya, disebutkan di awal ayat, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa dengan sebenarnya takwa. Ya, kemudian diperingatkan wala tamutunna. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, ini isyarat untuk kita tentu saja apa? Istiqamah. Allah minta kepada Nabi-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan, yaitu kematian. Maka ini pun istiqamah. Lihat bagaimana istiqamah itu diisyaratkan dengan begitu kuat dalam banyak ayat yang menunjukkan kepada kita pentingnya menjaga nikmat itu. Ya. Sekarang kita berada di bulan apa? Anak-anak? Bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini termasuk bulan apa? Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Kita berada di bulan-bulan yang diharamkan, asyhurul hurum. Dan bulan-bulan yang diharamkan bukanlah seperti bulan-bulan yang lainnya. Amal ibadah dimuliakan ketika itu. Dan kemudian perbuatan maksiat dan dosa dilarang dengan kuat pada hari-hari tersebut. Meskipun di hari-hari yang lain juga dilarang. Nah, kita telah melewati bulan apa kemarin? Ramadan. Maksud Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sebentar lagi. Ya. Maka kebanyakan manusia setelah bulan Ramadan selesai seolah-olah mengatakan sekarang waktunya untuk rehat dari ibadah. Selesai dari ketakwaan. Toh sudah dapat. Ya. Maka ini kekeliruan tentu saja. Ya. Dan ini bentuk dari ketidakistiqomah. Ya. Maka kita sekarang ingatkan dengan bulan-bulan yang Muharram ini untuk kembali memperbarui keimanan kita, kembali memperbarui komitmen kita. Maka karena itu penting untuk membahas masalah istiqamah ini mumpung kita masih dalam bulan-bulan yang diharamkan. Insyaallah motivasi kita untuk mewujudkan istiqamah itu akan semakin besar pula. Nah, itu yang kedua. Dan yang terakhir, ini penjelasan tentang perkara yang mendorong kita untuk membahas masalah istiqamah ini. Ya, tadi jangan merusak. Yang pertama, jangan merusak apa yang ada dari hidayah, anugerah dan karunia Allah dari hidayah ini. Wala takunu kalladzi naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. An-Nahl ayat 92. Yang berikutnya tadi ya, surah Al-Baqarah 132, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, perintah untuk meninggal dalam keadaan Islam. Berarti istiqamah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Untuk kita komitmen senantiasa menjaga ya, maka perlu kita untuk senantiasa continue dan berkesinambungan, dan itulah istiqamah. Sampai karena pentingnya continue dan kesinambungan itu, istiqamah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna habbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang continue meskipun sedikit. Nah, cuma sekarang kita punya persepsi yang keliru. Disangkanya yang penting sedikit berarti. Padahal bukan itu targetnya. Targetnya adalah pada konting. Itulah istiqamah. Ya, inna likulli amalin syirrah. Wa likulli syirratin fatlah. Kata Nabi. Setiap amal ada waktu gesit. Setiap waktu gesit ada waktu futur. Waktu kita jenuh. Ya. Maka kata Nabi, barang siapa? Faman kana fitratahu ila sunnah faqad hudiya. Siapa yang fitrahnya, futurnya pada sunnah, maka dia dapat petunjuk. Jika dia fitrah futurnya pada bid'ah, maka faqad halak, maka dia akan binasa. Faqad ghawa, maka dia telah menyimpang. Na'udzubillahi min dzalik. Maka intinya bukan pada sedikitnya, tetapi pada kontinuitas dari amal atau istiqamah, kesinambungan. Itu yang kedua tadi. Ya, dan itu perintah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita senantiasa dalam amal keislaman. Jika kita datang ajal menjemput, kita masih dalam keadaan seorang yang muslim. InsyaAllah ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketiga. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah s.a.w. bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, dalam sunannya, dari sahabat Sauban radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali Tuhamah bayra fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an mansura. Hadis ini Rasulullah bersabda, la'lamanna aqwaman min ummati, sungguh aku mengetahui segolongan dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamah, mereka akan datang di hari kiamat nanti, bihasanat, dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, amthali jibali Tuhamah, seperti gunung-gunung Tuhamah di sekitar Mekah. Kebaikan yang besar, yang banyak. Dia datang di hari kiamat dengan kebaikan seperti itu. Bayda, putih, terang. Kebaikan yang tidak bisa dianggap remeh. Kebaikan. Ya, kata Nabi, la tahqirna minal ma'rufi syai'an. Kebaikan sekecil apapun tidak bisa kita remehkan. Apalagi kalau dia seperti gunung-gunung, jibal, Tuhamah. Namun kata Nabi, yaj'aluhallahu haba'an manthura. Allah menjadikannya haba'an manthura, debu yang diterbangkan. Tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka berkata Thoban, qala ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Kata beliau, wahai Nabi, sifhum lana, tolong sebutkan kepada kami sifat dari kaum tersebut. Bagaimana ciri-ciri orang-orang tadi? Wa jallihim lana, dan tolonglah terangkan dengan jelas, sejelas-jelasnya kepada kami, ya, لِأَنَّا نَكُنَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمْ. Agar kami tidak jadi seperti mereka dalam keadaan kami tidak mengetahui, dalam keadaan kami tidak menyadari. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu berhasrat kepada kebaikan. Namun tidak hanya itu, mereka pun ingin tahu kejelekan untuk menghindarinya. Kata Hudzaifah ibn Yaman, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khair wa kuntu as'aluhu an asy-syarr mukhafata an yudrikani. Adalah manusia, para sahabat Nabi bertanya tentang kebaikan kepada Nabi, namun aku bertanya tentang kejelekan. Kenapa? Karena aku khawatir kejelekan itu akan aku dapatkan, aku terseret atau bahkan terjerumus ke dalam kejelekan itu dengan ilmu yang tidak ada karena kejahilan. Maka ia pun ingin tahu untuk dihindari. Maka demikianlah pula Thauban. Kata beliau, sifhum lana wa jallihim lana li'an la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wa nahnu la na'lam. Maka kata Nabi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun. Kata Nabi, ala, ketahuilah, innahum ikhwanukum, mereka adalah saudara-saudara kalian. Ya'khuduna min al-laili wa min jildatikum, dengan dari kulit, warna kulit kalian, artinya sama dengan kalian. Ya? Wa ya'khuduna min al-laili ma ta'khudun, dan mereka juga mengambil solat malam, melaksanakan solat malam seperti apa yang kalian lakukan. Ya, bahkan boleh jadi, ya, ada orang yang lebih baik solat malamnya dibanding para sahabat, lebih giat, seperti golongan khawarij. Tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamukum bi siyamihim, kata Nabi. Kalian akan menganggap remeh solat kalian dengan solat mereka, puasa kalian dibanding puasa mereka. Mereka golongan khawarij, giat dalam ibadah, namun kemudian mereka melampaui batas dan meninggalkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun ditimpakan, ya, ketergelinciran dari jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, yamrukuna minad-din kama yamruku as-sahmu minar ramiyah. Mereka melesat dari agama, keluar darinya seperti melesatnya anak panah dari busur. Nauzubillahi min dzalik. Nah, mereka ini kata Nabi, ya, ya'khudhuna min al-laili ma ta'khudhun. Mereka melaksanakan salat malam seperti apa yang kalian lakukan dari salat malam. Walakinnahum, namun mereka kata Rasulullah, aqwamun. Idza khalau bi maharimillah, ya, intahakuha. Mereka adalah golongan orang-orang yang jika mereka bersendiri dalam keadaan bersepi-sepi dengan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dari maksiat dan dosa, intahakuha, mereka pun melanggarnya, ya, melampaui batas, melakukannya, terjerumus ke dalamnya, bergelimang dengannya. Na'udzubillahi min Allahumma salli. Golongan ini golongan yang tidak melaksanakan istiqamah. Dan lihatlah kemudian apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan mereka. Mereka datang dengan kebaikan namun kemudian tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faja'alaha haba'an mansura. Dijadikan seperti debu yang terbang. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa demikian? Adamul istiqamah. Tidak istiqamah. Ya? Takut kepada Allah ketika beramai-ramai, ketika berombongan, ketika depan orang banyak, namun kemudian ketika dia bersendiri, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghufran. Ya? Maka ini perkara yang ketiga yang kita ingin ingatkan diri kita dengannya. Bahwa ternyata istiqamah ini perkara yang menjaga seseorang dari musnah dan punahnya amal kebajikan. Jika kita tidak istiqamah, dikhawatirkan kita menjadi golongan orang-orang yang tidak menjaga apa yang diperintahkan Allah untuk menjaga. Ya, maka semoga Allah SWT menjauhkan kita dari golongan orang seperti itu dan menjadikan kita dari golongan orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik darinya, yang mendengarkan perintah ketaatan dan melaksanakannya, dan mendengarkan apa yang dilarang Allah dan menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Maka ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum, jika ini telah diketahui, maka kami akan membagi pembahasan tentang kiat istiqamah jalan hidayah ini dalam beberapa bagian. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan inayahnya, untuk bisa mendapatkan pembahasan-pembahasan tersebut meskipun mungkin tidak seluruhnya. Ya, tetapi man lam yudrik kullahu lam yatruk jullahu. Siapa yang tidak mampu mendapatkan seluruhnya, maka ia tidaklah atau janganlah sampai melewatkan sebagian dari perkara-perkara tersebut. Dan kita menjadikan dalil dari apa yang sedikit sebagai petunjuk bagi perkara-perkara yang besar yang lainnya. Maka perkara pertama adalah istiqamah dalam Al-Quranul Karim. Kita akan bahas tentang istiqamah dalam Al-Quranul Karim, perintah istiqamah dalam Al-Quran. Ya, itu yang pertama. Kedua, perintah istiqamah dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah itu kita kemudian akan melihat faedah dan keutamaan dari istiqamah, ya, dan awaqib al-wakhimah, dampak jelek dari meninggalkan istiqamah. Setelah itu barulah kita akan membahas apa itu istiqamah lughatan wa istilahan, dan puncak dari pembahasan kita adalah bagaimana kiat untuk meraih istiqamah itu. Ya. Kita akhirkan pembahasan tentang kiat karena dia adalah pokoknya, al-a'malu bil khawatim. Ya, amal itu dengan ujungnya. Ya. Mudah-mudahan kita dapatkan poin-poin yang bisa membantu kita dalam istiqamah yang Allah dalam pembahasan tersebut. Namun tidak akan lengkap perkara itu sebelum kita membahas tentang apa itu istiqamah, kan begitu ya? Dan untuk kita semangat mengetahui apa itu istiqamah, perlu kita ketahui pula dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk istiqamah. Agar kita pun bersemangat dan mau untuk menjaga istiqamah itu sebagaimana kita menjaga apa-apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum, tentang istiqamah atau perintah istiqamah dalam Al-Qur'anul Karim, dan kita mencukupkan sini dengan perintah, ya, karena kalau tidak bentuk istiqamah dalam Al-Qur'anul Karim, ya, istiqaqnya, pecahannya itu banyak. Istiqamah dari kata qawama, ya, maka banyak bentuk-bentukannya dalam Al-Qur'an. Kadang dalam bentuk istiqamah langsung, ya, kadang dalam bentuk, ya, aqama, kadang dalam bentuk qayyim, ya, banyak bentuknya. Namun yang kita ambil adalah yang dekat kepada pembahasan kita. Maka yang pertama yang menunjukkan akan perintah istiqamah dalam Al-Qur'an Karim adalah surah Yunus ayat 89. Allah SWT memerintahkan kepada nabinya Musa alaihissalam dan saudaranya Harun alaihissalam untuk beristiqamah. Perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam untuk beristiqamah. Ya. Allah berfirman, "Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun." Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Musa alaihissalam dan Harun, ya, tatkala mereka diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, ya, dan kemudian Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah SWT permintaan-permintaan. Maka Allah menjawab permintaan Nabi Musa alaihissalam dan mengatakan, "Qad ujibat da'watukuma." Telah dikabulkan doa kalian berdua. Ya? Maka Allah perintahkan kepada keduanya, "Fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun." Maka kalau begitu istiqomahlah kalian berdua dan janganlah kalian sama sekali mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Jalan orang-orang yang jahil. Ini perintah kepada Nabiullah Musa dan Harun alaihimassalam untuk istiqamah. Ya? Dan tidak mengikuti. Dan ini menunjukkan bahwa atau menguatkan makna istiqamah yang diperintahkan itu. Karena istiqamah berarti lurus, la i'wijaja fihi. Jalan yang tidak ada kebengkokan dalamnya. Maka diperintahkan Nabiullah Musa dan Harun untuk lurus dan tidak mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Jelas ya? Baik. Kalau ada yang mengatakan, tapi ini perintah kepada Nabiullah Musa dan Harun, Ustaz. Mana perintah untuk kita? Dalam surah Al-An'am, Allah menyebutkan, setelah penyebutan para Nabi dan Rasul, tilka hujjatuna atainah Ibrahim, narfadu darajatin man nasya', Allah sebutkan, nama para Nabi, 18 Nabi dan Rasul, dan berikutnya kemudian Allah menyebutkan, dzalika hudallahi fabihudahum muqtadih. Ya, demikianlah petunjuk dari Allah, fabihudahum muqtadih. Maka dengan petunjuk mereka, yaitu para nabi yang disebutkan, yaitu Nabi Musa dan Harun. Dalam 18 nabi dan rasul yang disebutkan dalam 3 ayat dalam surah Al-An'am. Tilka hujjatuna ayatainaha Ibrahim. Maka disebutkan fabihudahum muqtadih. Maka dengan petunjuk mereka ikutilah. Kita kepada siapa ini? Kepada umat Islam, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ya petunjuk dari para nabi dan rasul yang sebelumnya, termasuk perintah istiqamah kepada Nabiullah Musa dan Harun. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk istiqamah di atas perintah Allah SWT. Dalam surah Asy-Syura ayat 15 Allah berfirman, "Falidzalika fad'u fastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir." Asy-Syura ayat 15. Pada awal ayat ada perintah istiqamah. Allah mengatakan fadzalika fad'u. Maka kepada itulah wahai nabi engkau menyeru. Serulah, ajaklah. Setelah itu kata Allah, "Fastaqim kama umirta." Kemudian istiqomahlah engkau, luruslah engkau seperti apa yang telah diperintahkan. Berarti istiqomah perintah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjalan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah istiqomah. Jadi istiqomah tentunya berarti menunjukkan adanya jalan yang diikuti, petunjuk yang dijalani. Kalau ada orang bilang, "Iya, saya siap untuk pegang komitmen. Saya siap untuk konsekuen. Saya akan melaksanakan." Tanya, "Bapak sudah tahu juklaknya? Anda sudah mengetahui tata caranya?" "Oh, belum, belum tahu. Bagaimana caranya?" "Loh, bagaimana bisa komitmen, ya kan? Konsekuen, komitmen itu hanya jika kita mengikuti patron, pola, juklak, petunjuk yang telah ditetapkan. Kapan keluar berarti tidak berkomitmen, tidak konsekuen dengan apa yang menjadi tugas dan kewajiban. Paham ya? Itulah namanya istiqamah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk istiqamah kepada apa yang telah diperintahkan Allah. Fastaqim kama umirta. Adapun kelanjutan ayat menguatkan makna istiqamah itu. Ya? Yaitu apa? Wala tattabi ahwa'ahum. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka yang pasti menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qul amantu. Dan ucapkanlah amantu bima anzalallahu min kitab. Aku telah beriman dengan apa yang Allah turunkan dari kitab. Jadi ini sebenarnya termasuk bentuk kiat untuk meraih istiqamah. Kapan seseorang tidak istiqamah, tidak konsekuen, meninggalkan komitmennya, keinginan untuk berpegang teguh, jika dia tidak pede, tidak percaya diri, tidak merasa yakin dengan apa yang dia dapatkan dari petunjuk, hingga ia mencari-cari yang lain. Ya? Nabiullah SAW mendapatkan Umar bin Khattab dalam keadaan dia memegang sebuah kitab dan mengatakan di dalamnya ada kumpulan dari Taurat. Pokok-pokok yang penting dari Taurat. Ya? Ia bacakan kepada Nabi SAW. Ma'apa kata Nabi? Abu tahawwakuna anta ya Ibn al-Khattab. Apakah engkau bimbang, pelimpan, ragu, wahai Ibn al-Khattab? Ya? Lau kana Musa hayya lama wasi'ahu illa tiba'i. Tanya Nabi Musa masih hidup. Nabi Musa AS masih hidup. Maka tidaklah layak baginya kecuali mengikuti aku, kata Nabi. Innakum hazzi minal umami wa ana hazzukum minal anbiya. Aku, kata Nabi, adalah bahagian kalian dari para nabi. Dan kalian adalah bahagianku dari umat. Sudah ada bagian tersendiri. Paham ya? Maka lihat. Ya? Maka Nabiullah diperintahkan untuk istiqamah di atas petunjuk Allah. Kama umirta. Dan dilarang dari mengikuti hawa nafsu mereka. Karena itu adalah menyesatkan. Kemudian diperintahkan untuk berbangga dan menetapkan keimanan dengan apa yang telah diturunkan Allah dari kitab. Ya? Qul. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Wa umirtu li'adila bainakum. Dan aku diperintahkan untuk bersikap adil di antara kalian. Adil. Ya? Dan ini kalimat yang ringkas namun berat. Ya. Adil. Ya? Kalimat yang diminta oleh Nabi. Fil qalbi war ridha. Ketika dalam keadaan marah maupun dalam keadaan senang. Rela. Ridha. Perintah untuk bersikap adil ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala meskipun kepada orang yang kita benci. Bahkan kemudian disebutkan perintah untuk berbuat adil ini sampai kepada orang-orang yang mungkin kita menganggap remeh untuk bersikap adil kepadanya. Bukan karena ingin mendzaliminya, justru karena kecintaan kita dan kecenderungan hati kita kepadanya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu litaqwa. Janganlah menyeret kalian syana'anu qaumin, kebencian satu kaum untuk kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah dia lebih dekat kepada ketakwaan. Kalau ingatkan dalam ayat yang lain, iyyakum faqiran ghaniyan aw faqira fallahu aula bihima. Apakah dia karena kekayaannya ataupun karena kemiskinannya, Allah lebih layak dari keduanya. Nah, perhatikan baik-baik. Disebutkan orang kaya, kenapa? Karena kadang kita tidak mampu bersikap adil karena mengharapkan dunia orang lain. Iya. Siapa yang berani bayar, selesai urusannya. Iya. Sehingga kemudian gampang katanya keadilan itu bisa dibeli dengan uang. Nah, ketika diperintahkan untuk bersikap adil, seorang yang sadar akan bahayanya, maka ia akan berhati-hati kepada sikap tidak adil karena harta. Namun tahukah kita, ada juga orang yang bisa tidak adil karena simpati. Apa itu? Orang miskin. Karena orang miskin yang melakukannya, kita cenderung mengatakan, janganlah, kasihan. Mencuri, oh jangan, kasihan. Ya? Tidak. Mencuri pun tetap dihukum. Ya? Ada waktu ketika Umar bin Khattab menghentikan hukum potong tangan ketika memang terjadi paceklik. Tapi bukan berarti bahwa kalau yang mencuri itu miskin dilepaskan. Tidak. Nah, ini yang lebih sulit daripada yang pertama. Kita tidak bersikap adil karena ingin memberikan sesuatu yang tidak proporsional, tidak sesuai dengan ketentuan, melanggar aturan. Karena apa? Kecenderungan, kasihan, iba, mesake katanya, ya? Entah benar ini kalimat apa tidak, ya? Ya, karena kasihan, simpati, ya kan? Ini ternyata bisa menyeret kepada ketidakadilan. Nauzubillahi min dzalik. Maka perhatikanlah, ya? Berat. Kalimat adil itu meskipun mudah untuk diucapkan. Ya? Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita. Maka kemudian diperintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan, wa umirtu li'adila bainakum. Aku diperintah untuk bersikap adil di antara kalian. Allahu rabbuna wa rabbukum. Allah lah Rabb kami dan Rabb kalian. Disebutkan uluhiyah Allah dan rububiyahnya kepada siapapun, kepada alam semesta, kepada semua makhluk. Yang kalau begitu tidak boleh kecenderungan kepada makhluk tertentu, kepada kaum tertentu, membuat kita meninggalkan sikap adil yang seharusnya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah, ini semua perkara yang membantu untuk istiqomah sebenarnya ya, disyaratkan dalam ayat ini. Tidak mengikuti hawa nafsu, beriman dengan penuhnya keimanan akan apa yang diturunkan Allah dalam kitabnya, kemudian bersikap adil dan mengetahui bahwa Allah Rabbul Alamin. Kama anna Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah Rabbul Agniya, fahuwa Rabbul Fuqara. Sebenarnya Allah itu adalah pencipta, pemelihara, pemberi rezeki. Dan wajib disembah oleh orang-orang kaya. Demikian pula oleh orang-orang miskin. Tidak ada bedanya. Ya? Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami, amal kami dan bagi kalian amal kalian. Artinya bahwa kita semua, i'malu. Fasyarallahu amalakum. Masing-masing kita beramal. Kalian orang-orang kafir, dalam kekafiran kalian pun beramal dengan amalan. Maka semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kami pun yang beriman kepada Allah, menyembah dan beribadah kepadanya, pun beramal dengan amalan yang kami harapkan dengannya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kemudian kita goyah, dia sudah dapat begini, dia sudah begitu, kita masih di sini. Ya, mereka sudah sampai di bulan, kita sampai di sini dan seterusnya, ya. Kemudian kita goyah dari apa yang telah diperintahkan Allah kepada kita. Dan kita pun meninggalkan istiqamah. La, tidak boleh. Ya. La hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa ilaihi al-masir. Kemudian disebutkan tentang kembalinya kita kepada Allah. Dalam ayat ini, perintah tegas kepada nabinya. Ya. Walidhalika fad'u wastaqim kama umirta. Ya. Baik. Yang berikutnya. Ya. Firman Allah SWT. Ya. Dalam surah Hud. Ayat 111 dan 113. Dan surah Hud ini. Surah yang sangat penting. Yang sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, syibta al-fawad araka syibta, wahai Nabi, aku melihat engkau sudah beruban. Apa kata Nabi? Ajal, betul. Syayabatni Hud wa akhwatuha, telah membuat aku beruban surah Hud dan saudara-saudaranya. Qabla al-mashibi, sebelum waktu yang aku beruban karenanya. Beruban sebelum waktunya. Surah apa? Surah Hud. Ya, dan saudara-saudaranya. Sesuai riwayat, wa akhwatuhan yal mufassal, yang sama dengan maknanya dari surah-surah mufassal. Dalam sesuai riwayat disebutkan Hud wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Surah-surah ini membuat Nabi beruban sebelum waktunya. Nah, kita lihat pada surah Hud yang disebutkan pertama kali dalam hadis tersebut, ya. Pada ayat 111 sampai 113 Allah berfirman, "Wa inna kullan lamma layuwaffihim rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir." ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. Surah Hud ayat 111 sampai 113. Allah berfirman, wa inna kullana lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Dan sesungguhnya masing-masing, ya, dengan amal-amal mereka, Rob mereka sungguh akan membayar dengan tunai, ya, semua amal-amal mereka. Dan sesungguhnya Allah dengan apa yang mereka kerjakan Maha mengetahui. Fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah engkau wahai Nabi seperti yang diperintahkan. Wa man taba ma'ak, demikian pula orang yang bertobat bersamamu. Wa la tatghaw, dan janganlah melampaui batas. Tagha, jangan berlebih-lebihan. Ya. Innahu bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha melihat. Wa la tarkamu ila alladziina zalamu, dan janganlah engkau cenderung kepada orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar, hingga menimpa engkau adab neraka. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُنِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَا, dan tidak akan ada di sisi Allah dari selain Allah bagimu daripada penolong, daripada wali. ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ, kemudian kalian tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam ayat ini kita dapatkan perintah untuk istiqamah. وَمَنْ تَابَ مَعَكْ, demikian pula perintah kepada orang-orang yang bertobat bersama Nabi dari golongan umatnya tentu saja. Wala tatqau, dan jangan melampaui batas. Maka istiqamah berseberangan dengan pelampauan batas. Setiap bentuk melampaui batas maka dia bukanlah istiqamah. Berlebih-lebihan meskipun dilakukan dalam bentuk kontinu, berkesinambungan, itu bukanlah istiqamah. Kenapa? Karena dia tidak setimbang, tidak adil, tidak pada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah. Para ulama menyebutkan tentang kandungan dari surah Hud yang menjadi sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beruban sebelum waktunya. Ya, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, sebagian sahabat telah berkata, lima fi surati Hud minal amri lahu bil istiqamati ala syar'i. Nabi beruban sebelum waktunya karena apa yang ada pada surah Hud dari perintah untuk istiqamah di atas syariat. Ya. Ya, sebagian lagi mengatakan bal lima fi Hudi min qisasil umami wa halakihim wa ma fa'ala Allah bihim lamma inharafu anil istiqamah wa lima fiha min dhikri ahwali yaumil qiyamah. Nabi beruban sebelum waktunya karena apa yang ada pada surah Hud dari kisah-kisah umat-umat terdahulu dan kehancuran mereka dan apa yang Allah timpakan kepada mereka dari azab tatkala mereka menyimpang dari istiqamah. Tatkala mereka menyimpang dari istiqamah. Dan dengan apa yang ada dalam surah Hud dan yang semisalnya itu dari penyebutan tentang kengerian dan kedahsyatan hari kiamat. Ya, kalau kita cermati, intinya berkaitan kepada masalah istiqamah. Itu ada perintah kepada Nabi untuk istiqamah. Subhanallah. Nabiullah yang beliau sebutkan ana akhsyakum lillah watqakum lahu. Aku orang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya. Diperintahkan Allah untuk beristiqamah. Maka ini membuat Nabi berubah. Dalam perkataan yang lainnya disebutkan karena apa yang disebutkan dari kehancuran dan kebinasaan umat terdahulu tatkala mereka menyimpang dari istiqamah. Beliau khawatir itu akan menimpa umatnya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat Nabi yang disebutkan Allah dalam Al-Quran Karim. Ya. Maka ikhwan fi din azanallahu wa yakum. Kemudian dalam ayat yang terakhir yang berkaitan dengan perintah untuk istiqamah dalam surah Fussilat, Allah berfirman Fussilat ayat ke-6, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin. Allah berfirman, katakanlah wahai Nabi Allah, innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu, maka beristiqomahlah kalian kepadanya dan memohonlah ampunan. Wa wailul lil musyrikin, dan celakalah, kebinasaanlah, neraka wailah bagi orang-orang yang musyrik. Maka dalam ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerintahkan umatnya untuk beristiqomah. Kalau dalam dua ayat sebelumnya tadi, perintah kepada Nabi untuk istiqamah. Ya. Maka di sini perintah kepada Nabi untuk memerintahkan umatnya untuk istiqamah. Fastaqimu ilaihi. Ya. Wastaghfiruhu. Dan ada isyarat dari Ibnu Rajab dengan perintah istighfar setelah istiqamah. Yang menunjukkan bahwa pastilah kata beliau la budda min taqsirin fi al-istiqamah. Mestilah kata Ibnu Rajab adanya kelalaian ketika kita berusaha untuk istiqamah. Pasti itu. Karena itulah kemudian kita diperintahkan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti wasiat Rasulullah kepada sahabatnya, ittaqillah haitsuma kunta wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah engkau di mana pun engkau berada. Namun mampukah seorang melaksanakan takwa dengan sebenarnya takwa itu? Pasti ada saja kelalaian kita dalam melaksanakan takwa itu. Maka diisyaratkanlah untuk berbuat kebaikan setelah terseret ke dalam maksiat atau mungkin kelalaian. Wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan kebaikan yang ia akan menghapus kejelekan yang sebelumnya. Kenapa? Isyarat bahwa kita tidak akan mungkin bisa bertakwa dengan sebenarnya takwa. Nah, baik, maka di sini perintah dan dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Istiqamah Dirasatun Qur'aniyah yang ada di Sarah Magister karangan dari Amani Umar Matar Abu Zahir, beliau menguraikan dan mengumpulkan semua ayat tentang istiqamah dalam Al-Quran dengan kalimat istiqamah dan derivatnya, pecahannya, istiqotnya. Kemudian beliau melakukan pembahasan, telaah, tinjauan, penelitian, dan beliau kemudian menyimpulkan beberapa permasalahan. Ini penting bagi kita. Saya sebutkan di sini, kata beliau, bahwa setelah kita lihat ayat-ayat tentang istiqamah dalam Al-Quranul Karim, didapatkan, disebutkan dalam Al-Quranul Karim sebanyak 56 kali. Ini sambil dari buku beliau. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, perintah istiqamah, kalimat istiqamah, dengan derivatnya, dengan pecahan-pecahannya, itu 56 kali. Di 56 tempat. 38 ayat itu ayat-ayat yang makkiyah dan 18 ayat madaniyah. Jadi di mana perintahnya? Di Makkah berarti. Ayat-ayat makkiyah adalah ayat-ayat atau surah-surah yang turun ketika Nabi SAW berada di Mekah qablal hijrah, sebelum hijrah. Adapun ayat-ayat madaniyah atau surah-surah madaniyah adalah surah atau ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya atau bahkan sekalipun di Mekah setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah hijrah disebut dia madaniyah, ya. Nah, dari 56 ayat, ya, 38 makkiyah, 18 madaniyah. Ada isyarat ya? Ya. Kemudian 56 ayat ini disebutkan dalam 31 surah. Dalam 31 surah. Ya. Ini sebagai tambahan bagi kita pengetahuan tentu saja, yang selanjutnya kita bisa mengambil faedahnya. Ya. Jadi disebutkan dalam 31 surah, 24 surah diantaranya adalah makkiyah. Ya. Jadi berapa yang madaniyah? Tinggal 7. 7 madaniyah, surah yang madaniyah, dan selebihnya adalah makkiyah. 34, ya? 24, afwan. Nah, ini memberikan isyarat kepada kita bahwa perintah istiqamah banyak terjadi di Makkah. Pada surah-surah dan ayat-ayat makkiyah. Mengapa demikian? Ini yang dikupas oleh para ulama. Ya, kenapa? Karena ketika di Makkah kebanyakan ayat-ayat yang turun tentang akidah, tentang tauhid, penanaman akidah, penguatan iman, penyebutan tentang iman kepada Allah dan hari akhir. ya, disebutkan tentu saja tentang masalah hari kiamat dan lainnya. Ya, maka karena itulah banyak perintah untuk istiqamah sebagai persiapan untuk tumbuhnya keimanan dan kokohnya istiqamah itu menuju masyarakat Islam di kota Madinah. Subhanallah. Ya. Kata beliau, ya, inna wurudaha fi hadhihi al-adad al-kathir min as-surah al-makkiyah rajun li kauni mu'dami suwari allati tahaddathat 'an al-istiqamah urkizat 'ala tauhidillah wa irsa'i qawaid al-iman bihi fi nufus an-nas wa ibadati subhanahu ba'idan 'an al-ishraq bihi wa kadhalika ta'lim an-nas ittiba' awamirihi subhanahu wal intihaa' an nawahihi wa dhalika min ajli ijadi jama'atin mu'minatin mustaqimah wa min thamma ijadu mujtama'in mu'minin mustaqimin fihi muqawwamat iqamatid daulah. Kata beliau, ya banyaknya surah-surah yang makkiyah yang datang perintah istiqamah dan penyebutan kalimat istiqamah itu dalamnya kembali kepada bahwa kebanyakan dari ayat-ayat surah-surah yang berbahas tentang istiqamah ini difokuskan pada pembahasan tauhid dan penanaman kaidah-kaidah iman dalam jiwa manusia serta ibadah kepada Allah yang jauh dari bentuk kesyirikan. Demikian pula pengajaran kepada manusia untuk mengikuti perintah Allah dan berhenti dari apa yang dilarangnya. Dan ini adalah tujuannya untuk membentuk jamaah mukminah mustaqimah, kumpulan komunitas orang-orang yang beriman yang beristiqamah, yang kemudian terbentuknya masyarakat mukmin yang mustaqim, yang menjadi sendi dan dasar tegaknya daulah Islamiyah di Madinah al-Nabawiyah. Ya. Setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud sini, ya. Baik. Kemudian karena itu pula perkara yang lainnya berkaitan masalah pembahasan ayat-ayat istiqamah bahwa kalimat al-mustaqim yang artinya istiqamah tadi dikaitkan dengan as-sirat, digandengkan dengan sirat, siratal mustaqim. Ini dalam kebanyakan ayat-ayat Quran yang memerintahkan untuk istiqamah. Yang datang kalimat istiqamah dalam Al-Quran. Yaitu 34 kali. Disebutkan istiqamah digandengkan dengan as-sirat. Ya? Nah ini menunjukkan tentang kemutlakan untuk beriltizam kepada jalan yang lurus. Siratal mustaqim dan tidak mengikuti jalan yang menyimpang dari firaq, dari kelompok-kelompok sempalan, bidah dan hawa nafsu. Ya. Jadi tadi disebutkan bahwa dalam Al-Qur'an ada 56. Ya. Kali disebutkan kalimat istiqamah dengan pecahannya. Ya. Nah, 34 kali disebutkan istiqamah dengan kalimat al-mustaqim digandengkan dengan sirat. Itu maksudnya. Siratal mustaqim. Ya? Jadi banyak. Ya? Isyarat untuk kita berpegang kepada jalan yang lurus. Istiqamah itu fastaqim kama umirta tadi. Itu diperintahkan Allah SWT. Jalan yang lurus. Ya? Kemudian, siratal mustaqim yang disebutkan 34 kali itu kebanyakan dikaitkan dengan hidayah. Dikaitkan dengan hidayah. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Disebutkan hidayah kepada jalan tersebut. Maka ini menunjukkan dalilun ala anna suluka tariqil istiqamah yakunu bihidayatillahi wa masyiatih. Ini isyarat bahwa mengikuti jalan yang lurus tadi tidaklah akan mungkin kecuali dengan hidayah dan petunjuk dari Allah rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Baik. Ini kalau kita lihat istiqamah dalam Al-Qur'anul Karim. Sekira jelas. Sekarang bagaimana istiqamah dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa pelajaran lagi yang penting yang kami kumpulkan dari kitab yang tadi kita sebutkan, yaitu Al-Istiqamah Dirasatun Qur'aniyah. Namun kelihatannya tidak begitu penting bagi kita dalam masalah ini. Selanjutnya adalah istiqamah dalam sunnah nabawiyah. Ya. Maka kita dapatkan beberapa hadis Nabi yang memerintahkan tentang istiqamah. Yang pertama, hadis dalam Arba'un Nawawiyah, hadis Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu. Ketika ia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Nabi, katakanlah kepadaku satu kalimat, satu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada siapapun sesudahmu. Aku tidak akan bertanya kepada siapapun tentangnya. Ya? Nah, apa kata Nabi? Qul. Apa kata Nabi? Qul. Amantu billahi thumma istaqim. Hadis sahih Muslim. Katakanlah kata Nabi, amantu billah, aku telah beriman kepada Allah, thumma istaqim. Kemudian istiqamahlah. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk istiqamah. Baik. Kemudian yang kedua, hadis Tsauban. Tadi hadis riwayat Muslim nomor 38. Selanjutnya hadis Tsauban bahwa Nabi SAW telah bersabda, istaqimu walan tuhsu. Istaqimu walan tuhsu. Wa'lamu anna khair a'malikum as-salah wa la yuhafidhu 'ala al-wudhu illa al-mu'min. Ya, wa la yuhafidhu 'ala al-wudhu illa mu'minun. Hadis Tsauban bahwa Rasulullah bersabda, istaqimu walan tuhsu. Istiqamahlah kalian walan tuhsu, dan janganlah kalian menghitung. Jangan menghitung, ya. Kata para ulama dalam tafsirnya, dalam penjelasannya adalah bahwa walan tuhsu al-ajr alladhi tahsulunahu idza istaqamtum. Jangan kalian menghitung-hitung pahala dan keutamaan yang akan kalian dapatkan jika kalian istiqamah. Yang menunjukkan bahwa istiqamah itu sangat besar keutamaan dan faedahnya. Tidak terhitung, ya. Dan tidak mungkin bisa kita untuk menyebutkannya satu persatu. Begitu banyak. Ya. Baik. Intinya perintah istiqamah. Istaqimu walan tuhsu. Wa'lamu. Dan ketahuilah. Anna khaira amalikum as-salah. Bahwa sebaik-baik amal kalian. Dan sebagainya riwayat. Anna afdala a'malikum as-salah. Salat adalah amal yang paling utama. Wala yuhafidhu ala al-wudhu illa mu'min. Dan tidak menjaga wudhu kecuali seorang mukmin, ya. Ada isyarat di sini sebenarnya tentang bagaimana meraih istiqamah, wasilah. Apa itu? Ada yang tahu? Ada isyarat di sini sebenarnya di antara metode kiat untuk meraih istiqamah. Apa itu? Muhafadzah ala shalawat, itu menjaga salat. Ada sebutkan, istaqimu walam tuhsu wa'lamu anna afdala a'malikum, anna khaira a'malikum as-salah. Disebutkan masalah salat, ya, setelah perintah istiqamah, isyarat bahwa tidak ada perkara yang paling membantu kita untuk istiqamah kecuali salat. Apa istiqamah itu? Ya, al-qiyam ala ma amara Allah, melaksanakan apa diperintahkan Allah. Al-imtithal bi-awamirih wal-intiha an-nawahih. Melaksanakan perintahnya yang menyebabkan larangan. Kan begitu, ya? Itulah istiqamah. Itulah hakikat istiqamah sebenarnya. Ya? Nah, salat. Kata Allah, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat menjaga seseorang, menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan kemungkaran, untuk meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Salat membantu kita. Ya? Ya. Demikian pula salat melatih kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah amal yang paling utama. Disebutkan dalam hadis ini. Ya? Itu. Yang kedua, yang terkait membantu istiqamah adalah apa? Muhafadha 'alal wudu. Wala yuhafidz 'alal wudu illa mu'minun. Dan bagaimana menjaga wudu itu? Ya, yaitu apa? Bitmamihi, menyempurnakan wudu kita dengan baik, ya, wa isbaghihi, bahkan dengan mencukupkannya dengan sempurna. Ya, di antaranya adalah melaksanakan 3-3 kali. Ya, di antaranya adalah al-wudu 'ala al-makarih. Ya, ketika kita kurang senang untuk berwudu karena cuaca dingin seperti daerah ini sekarang misalnya di Cepogo, ya, kita berwudu agak enggan rasanya memperbaharui wudu, ya, maka justru ketika itu keutamanya besar. Dan ketika seorang senantiasa berwudu, dia melaksanakan hadas kecil, mengalami hadas kecil atau hadas besar apalagi, ya, ketika hadas besar belum waktu sholat, junub belum waktu sholat, tapi dia ingin berwudu, ada ingin makan misalnya, maka dia berwudu dulu sebelumnya, ya. Ketika dia buang angin masih jauh waktu sholat, tapi dia perbaharui wudunya pula, ini bentuk dari muhafadzatul wudu, dan dia mimma yu'inu ala istiqamah, di antara perkara yang membantu kepada istiqamah, ya. Baik, sebenarnya nanti akan lebih detail lagi dalam pembahasannya insyaallah taala. Baik, hadis yang kedua, hadis Tsauban, hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, disahkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil, hadis nomor 412, dan dalam sebagian riwayat dari hadis Tsauban ini datang dengan kalimat istaqimu tuflihu, istiqamahlah kalian, niscaya kalian akan beruntung. Ya, kalau tadi istaqimu walan tuhsu, istiqamalah dan jangan kalian menghitung-hitung pahalanya, keutamannya. Sangat banyak. Banggalah dengannya. Senang dan bahagialah karenanya. Pada riwayat yang lain ini, istaqimu tuflihu. Tentunya artinya maknanya sama, meskipun kalimatnya berbeda. Istiqamahlah kalian, kalian pasti akan sentosa, falah, ya, jaya, sukses. Semua makna yang dalamnya terkandung apa? Kata Syekh Abdul Mamin Al-Sa'di rahimahullah taala, al-amnu al-husul 'alal matlub wal amnu minal makruh. Itu diraihnya apa yang diinginkan dan diharapkan dan dihindarkan, aman dari apa yang ditakuti, yang tidak disenangi. Itulah al-falah, al-fawz, an-najah. Istiqamah pasti untung. Ya, itu maksudnya. Dalam riwayat yang lain, saddidu au qaribu. Saddidu au qaribu. Sidad al-isabah. Tepatilah istiqamah itu, au qaribu, atau dekatilah. Ya, atau dekatilah. Ya, ini dalam sebuah riwayat. Nanti akan ada penjelasan tentang sidat ini insyaallah dalam pembahasan tentang istiqamah. Jadi saddidu tasdir as-saham, kita memanah sebuah sasaran, maka yang pasti kita lihat yang sasaran yang nilainya paling tinggi. Itu apa? Di pusat lingkaran. Itulah al-isabah. Itulah sidat. Ya? Namun ya, namanya kurang latihan, sudah dikeker yang tengah, kok melenceng ke yang nilainya lebih kecil. 1, 2, atau yang lainnya. Maka ini disebut muqarabah. Saddidu wa qaribu. Ya? perintah. Nabi SAW di sini, kata para ulama, adalah bentuk dari istiqamah. Istiqamah, itu dah tadi. Sama dengan taqwa. Fattakullaha mas tata'atum. Ya? Baik, akan datang nanti lebih rinci insyaAllah ta'ala. Yang berikutnya, yang ketiga, hadis yang ketiga, hadis Ubadah bin Shamit. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahih Jami' Shaghir, hadis nomor 953. Rasulullah bersabda, istaqimu wa ni'imma mastaqamtum. Istaqimu, istiqamalah kalian, wa ni'imma in istaqamtum. Dan sungguh sebaik-baik jika kalian istiqamah. Ya, sungguh sebaik-baik perkara jika kalian istiqamah. Wa ni'imma in istaqamtum. Ya. Baik. Hadis Ubadah bin Shamit disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahih Jami' Shaghir nomor 953. Yang berikutnya, hadis riwayat Bukhari Muslim yang masyhur, ya. Rasulullah bersabda, "Syaddidu wa qaribu wa abshiru." Saddidu afwan, saddidu wa qaribu wa abshiru. Sidat, titislah, arahkanlah kepada yang tepat, sasaran yang tepat yang disebut dengan istiqamah tadi, sidat, au qaribu wa qaribu, atau mendekatlah kepada sasaran itu, wa abshiru, kemudian bergembiralah. Ya. Ini dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6463. Hadis riwayat Bukhari nomor 6463 dan juga riwayat Muslim, ya. Naam. Yang berikutnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat beliau kepada Mu'ad bin Jabal, diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, anna Mu'adan arada safran faqala ya Nabi Allah awsini. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Mu'ad bin Jabal hendak berangkat safar, maka ia berkata, ya Rasulullah awsini, wasiatkanlah kepada ku wahai Nabi. Maka ia bersabda, U'budillaha wa la tusyrik bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Qala ya Nabi Allah zidni. Kata Mu'ad, wahai Nabi, tambahkanlah. Kata Nabi, idza asa'ta fa ahsin. Idza asa'ta fa ahsin. Jika engkau berbuat kejelekan, maka balaslah dengan kebaikan. Itu maksudnya. Idza asa'ta fahsin. Ya. Bukan berarti kita sengaja mencari kejelekan, tapi demikianlah manusia, mahlul khata'wan wan nisyan. Kullu bani Adam khata'un. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ya. Maka kata Nabi, idza asa'ta fahsin. Faqal, maka berkata Mu'ad bin Jabal, ya Nabi Allah, fazidni wahai Nabi, tambahkan wasiatmu kembali kepadaku. Maka Nabi bersabda, istaqim wal yuhsin khuluqaka linnas. Yuhsin khuluqaka linnas. Istaqim, kata Nabi. Istiqamalah engkau. Dan hendaklah baik akhlakmu kepada manusia. Maka wasiat ini, wasiat yang ringkas, diwasiatkan oleh Nabi kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Ketika kami sahabat. Dan ini menunjukkan dari sifat kebaikan adalah saling berwasiat kepada sahabat yang akan pergi atau meninggalkan kita. Ya? Ini mengatakan doa-doa seperti itu. Kata beliau, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dambak wa yassalakal khair haithu makunt. Ya? Astaghfirullah dinakum wa amanatakum wa khawatim amalikum. Doa-doa yang Nabi ucapkan ketika melepas sahabatnya dari kaum muslimin. Ya. Maka demikian pula kepada Mu'adh bin Jabal ketika dimintai nasihat, kata beliau, "U'budillah wa la tusyrik bihi syai'ah." Sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik. Seterusnya apa lagi? Ya, idza asa'ta fahsin. Jika engkau berbuat kejelekan, maka balaslah dengan kebaikan. Ya. Kemudian yang terakhir kita diminta nasihat, kata beliau, "Istaqim wal yuhsin khuluqaka linnas." Hendaklah engkau istiqamah dan baik, hendaknya baik akhlakmu kepada manusia. Nah, dua perkara yang penting. Ya, itu akhlak kepada Allah dengan istiqamah. Ala awamirillah, istiqamah. Ini muamalah kepada Allah. Kemudian berbuat baik kepada manusia dengan akhlak yang mulia dan utama. Ya. Ini persis hadis Nabi dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, kata Nabi, "Man ahabba an yuzahi 'ala an-nar wa yadkhil al-jannata falta'ti maniyatu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi ma yuhibbu an yu'ta ilayhi." Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan didekatkan kepada surga, hendaklah datang kematian padanya dan akan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan ia mempergauli manusia seperti apa yang dia ingin untuk dipergauli. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ya. Maka seperti ini pula hadisnya. Intinya perintah istiqamah fi haqqillah, dalam hak kepada Allah, dan akhlak yang baik kepada manusia. Naam. Baik. Yang berikutnya, yang keenam, wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib doa. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, "Qul Allahumma hdini wa saddidni." Katakanlah wahai Ali bin Abi Thalib, mintalah kepada Allah, "Allahumma hdini wa saddidni." Ya Allah, berikanlah aku petunjuk dan saddidni, luruskanlah aku. Istiqamah. Dan disebutkan sebelum istiqamah apa? Hidayah. Tadi yang disebutkan dalam keterangan tentang ayat, digandengkannya siratal mustaqim dengan hidayah. Karena memang hidayah kepada jalan yang lurus semata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Liman sya'a minkum ayyastaqim wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Ya. Bagi siapa di antara kalian yang ingin untuk lurus, istiqamah, dan tidaklah apa yang kalian kehendaki kecuali akan terjadi kecuali jika diizinkan Allah Rabbul Alamin. Istiqamah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Berkata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Wadhkur bil huda hidayah kata tariqah wassidad sidad as-sahmi." Wadhkur, dan ingatlah wahai Ali bin Abi Thalib. Ya. Bil huda, dengan petunjuk yang engkau minta, Allahumma hdini wa saddini. Ingatlah, ya, dengan petunjuk yang engkau minta itu, hidayataka at-tariqah, agar engkau ditunjuki kepada jalan yang lurus. Jadi, ketika minta, kita pun hendaknya bersungguh. Sungguh, inna Allah la yakbalu, ya, min du'ain lagin lahin. Kau tidak menerima doa dari orang yang berdoa dalam keadaan lagin, ya, lalai hatinya atau lagun, hanya mengucapkan tanpa ia sadari makna dari doa yang dia minta. Ya. Lahin, yang hatinya lalai. Ya. Maka diperintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menghadirkan apa yang dia minta dari petunjuk hidayah. Itu apa? Hidayah at-tariq. Petunjuk kepadamu dari jalan yang engkau harapkan dengannya keselamatan. Ya. Wasidad sidad as-sahmi. dan harapkan dengan wasaddidni, luruskan aku, titiskan aku pada sasaran yang aku inginkan. Sidada sahmi, seperti lurusnya panah tepat pada sasarannya. Artinya serius kita dalam meminta kepada Allah. Allahumma ihdini wasaddidni. Minta dengan sungguh-sungguh, menghadirkan apa yang kita minta dan menunjukkan kefakiran kita dan hajat kita kepada Allah. Ilha dan bentuk-bentuk yang lainnya dari bentuk-bentuk dikabulkannya doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fi din, azinallahu wa yakum. Yang berikutnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini juga semuanya semakna dengan makna yang di atas tadi kita sebutkan karena dia dari hadis yang lain. Kalau yang tadi hadis Ali bin Abi Thalib, hadis sahih riwayat Muslim nomor 2725. Allahumma hdini wa saddidni tadi, hadis sahih riwayat Muslim nomor 2725. Yang berikutnya hadis Aisyah, ya, riwayat Bukhari Muslim yang masyhur juga, saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu lan yadkhul al jannata ahadan 'amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allah minhu bimaghfiratin wa rahmatin. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, usai Rasulullah bersabda, saddidu wa qaribu, luruslah, wa qaribu atau dekatilah, wa abshir dan bergembiralah. Fa innahu lan yadkhul al jannata ahadan amaluhu, atau lan yudkhil al jannata ahadan amaluhu. Sesungguhnya kata Nabi, tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga amal perbuatannya. Amaluhu lan yudkhilahu al jannata. Ya, ini kata Nabi. Siapapun. Maka kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, meskipun engkau wahai Nabi, kata beliau, wala ana, meskipun saya, illa an yataghammadani Allahu bimaghfiratin minhu wa rahmatin. Kalaulah tidak Allah meliputi aku dengan ampunan dan rahmatnya. Nah, di sini perintah untuk istiqamah. Perintah sidad itu artinya istiqamah, lurus. Ya, kalau tidak bisa mendekati dan bergembiralah dengannya, karena dengan itu kita telah melaksanakan istiqamah yang diperintahkan Allah. Tapi dengan syarat tadi, meskipun hanya mendekati, dengan syarat memang yang kita niatkan adalah tepat istiqamah. Jelas ya? Ya. Makanya diingatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya? Fadkur, ingatlah yang engkau minta dengan hidayah at-tariq, hidayah at-tariq dan as-sidad, sidad sahmi, niatkan dengan minta sidad itu kelurusan istiqamah itu yang kita niatkan. Kalaupun jatuhnya di luar garis, di luar lingkaran, absyuru, bergembiralah selama kita telah meniatkan istiqamah. Itu yang diinginkan di sini, ya, dalam hadis ini. Dan mengingatkan, tidak seorang pun akan masuk surga karena amalnya. Tidak seorang pun, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Abdad menyebutkan di antara 10 kaidah-kaidah dalam istiqamah, ya, adalah seorang tidak merasa bangga dengan amalnya. Tidak merasa puas dengan ibadahnya. Tidak merasa cukup dengan keimanannya. Karena sesungguhnya, ya, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini diingatkan dalam hadis ini, semakna juga dengannya juga hadis Al-Hakam bin Hasan Al-Kulfi, kata Nabi, ya ayuhan nas, innakum lan ta'malu aw lan tatiqu kullama amartukum walakin saddidu wa abshiru. Kalau tadi hadis riwayat Aisyah tadi, hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6467 dan Muslim 2818. Adapun hadis yang terakhir, hadis Al-Hakam bin Hazan Al-Kulfi, ya, riwayat Abu Daud nomor 1096 dan 1091 dan Imam Ahmad disahkan oleh Syekh Al-Albani dalam Mirwa Al-Ghalil hadis nomor 616. Kata Nabi, ya ayuhan nas innakum lan ta'malu, wahai sekalian manusia, kalian tidaklah mampu beramal, aulan tatiqu, atau kalian tidak akan mampu, kullama amartukum, untuk melaksanakan semua yang aku perintahkan. Tidak akan mungkin. Ya. Walakin saddidu. Namun, senantiasalah kalian meniatkan untuk istiqamah. Lurus. Berusaha untuk itqan. Melaksanakan keimanan dengan sempurna. Berusaha. Ya. Meniatkan dan bersungguh-sungguh dengannya. Itu yang penting. Ya. Namun bagaimanapun, kata Nabi, kalian tidak akan mampu melaksanakan semua yang aku perintahkan. Fasaddidu. Maka berusahalah untuk lurus, istiqamah, wa abshiru, dan bergembiralah. Terimalah kabar gembira, ya. Ma, ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum. Kita ingatkan di sini perkataan Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam syarah hadis Saddidu wa Qaribu, hadis apa? Sufyan bin Abdullah, ya, Al-Thaqafi. Kata beliau, setelah menyebutkan dan mengisyaratkan kepada hadis-hadis yang datang dengan kalimat Saddidu wa Qaribu, kata beliau, fassidadu huwa haqiqatul istiqamah wa huwa al-isabatu fi jamil aqwali wal a'mali wal maqasid. Maka sidat, kelurusan, titis, tepat sasaran adalah hakikat dari istiqamah, yaitu ketepatan dan kelurusan dalam setiap perkataan, amalan, dan niat. Wahual isabatu, isabah berarti tepat sasaran, titis, ya, ketepatan, kelurusan fi jamil aqwali wal a'mali wal maqasid, dalam setiap perkataan, setiap perbuatan, dan setiap tujuan dan niat. Kalladhi yarmi ila ghardin fayusibahu wa qad amara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an yas'ala as-sidada wal huda wa qala lahu udhkur bis-sidadi tasdidaka as-sahma wa bil huda hidayataka at-tariqa. Dan Nabi telah memerintahkan, ya, seperti orang yang memanah, ya, kepada sebuah tujuan, maka ia pun mengenainya pada sasarannya. Dan Nabi telah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk meminta kelurusan, ketepatan, dan petunjuk. Dan beliau berkata, ingatlah, dengan ketepatan yang engkau minta, ketepatanmu dengan anak panah ketika menembak sebuah sasaran, dan dengan petunjuk, petunjukmu kepada jalan yang lurus. Wal muqarabatu, adapun muqarabah, mendekati, kedekatan kepada sasaran, ini kata Imam Ibn Rajab. An yusiba ma yakru minal ghardi, in lam yusib al gharda nafsahu, bahwa ia mengenai apa yang mendekati kepada sasaran, meskipun tidak tepat pada sasaran itu sendiri. Walakin bisyarti an yakuna musammiman ala qasdis sidadi wa isabatil ghardi. Artinya muqarabah, mendekati juga sudah baik. Dan itulah yang mungkin bisa kita dapatkan, meskipun kita telah berusaha untuk tepat sasaran. Semua yang memanah ingin dapatkan nilai tertinggi. ingin menembak tepat sasaran itu pasti. Tidak ada yang sengaja nembak di luar-luar, tidak. Ya. Nah, itulah dia. Maka kemudian jika ternyata hanya dekat dengan sasaran sudah terhitung sebagai suatu kebaikan. Absyiru, bergembiralah, ya. Tapi itu ada syaratnya, kata beliau. Walakin bisyarti an yakuna musammiman ala qasdi sidadi wa isabatil qadr. Tapi dengan syarat bahwa dia musammim, dia ngotot, ya, ngeyel, berkeras hati untuk tetap pada sasaran yang diinginkan. Jelas ya? فتكون مقاربته عن غير عمد. Maka dengan itu, ketika dia menembak memanah dekat dengan sasaran, tidak kena sasaran, ya, tapi karena memang ini telah diniatkan untuk tepat sasaran, maka muqarabah, kata beliau, an ghairi amadin, bukan dengan kesengajaan. Artinya bahwa kita senantiasa harus berusaha untuk istiqamah, meraih nilai tertinggi dengan menembak tepat sasaran. Ya. Wa yadullu alaihi qaulun nabi fi hadits al-Hakam bin Hazan al-Kufi, dan menunjukkan akan perkara ini sabda Nabi dalam hadis al-Hakam bin Hazan tadi. Ya, innakum lan ta'malu aw lan tatiqu kullama amartukum walakin saddidu wa abshiru. Menunjukkan hal itu hadis, ya, Al-Hakam bin Hazan Al-Kulfi, yang tadi kita sebutkan dari riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, disahihkan oleh Syaikh dalam Irwal Ghalil, hadis nomor 616. Wal makna, kata Imam Ibnu Rajab, dan artinya dari hadis itu, aqsidu at-tasdida, niatkanlah untuk tepat sasaran, wal isabata, dan tepat, wal istiqamah, dan lurus istiqamah. Fa innahum law saddadu fil amali kullihi, sebab jika mereka senantiasa berusaha untuk tepat sasaran dalam amalan seluruhnya, lakanu qad fa'alu ma umiru bihi kullihi, maka sungguh mereka telah melaksanakan semua apa yang diperintahkan, kullahu, seluruhnya. Sungguh ia telah melaksanakan semua apa yang diperintahkan seluruhnya, subhanallah. Ya, jadi di sini kita ketahui bagaimana dalam penjelasan hadis innamal a'malu binniyat, bahwa seseorang dengan niatnya mendapatkan apa yang tidak ia dapatkan dengan amalannya. Tentunya jika niatnya ikhlas. Ya, seperti hadis Jabir, inna bil manita lirijalan masirtum masir wa laqata'tum wadiya illa wa hum ma'ana. Sebenarnya illa syarakukum fil ajr habasamul udhur. Kata Nabi ketika para sahabat berangkat menuju perang Tabuk, perang yang paling berat yang dialami Rasulullah pada musim paceklik, cuaca yang tidak mendukung, dengan musuh yang jauh, ya, tentu saja pahalanya besar, ya. Namun ternyata ada orang-orang di Madinah, kata Nabi, yang mereka tidak ikut bersama kita, namun kata Nabi, syarakukum fil ajr, menyamai kalian dalam pahala dan berserikat. Kenapa? Mereka orang-orang yang tertahan karena uzur. Mereka dapatkan pahala dengan niatnya. Apa yang tidak mampu mereka dapatkan pahala itu hanya dengan amalnya semata. Karena mereka tidak beramal. Tapi karena niatnya, mereka dapatkan keutamaan itu. Ya, maka demikianlah di sini. Ya, jadi diperhatikan, meskipun ada perintah Nabi waqaribu, itu bukan berarti bahwa kita memang, ya, istilah orang, saya beriman slow-slow sajalah. Saya beribadah santai-santai sajalah. Ya? Tidak demikian. Ya? Berusaha untuk beribadah dengan semaksimal mungkin. Ya? Sempurna rukun dan syaratnya, dan kita cukupkan pula sunnah dan keutamaannya. Ya? Dan tentu saja pasti ada kekurangan dari amal kita. Maka ketika itulah kekurangan itu akan ditutupi dengan niat kita untuk itqan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fi din azanillah wa yakum. Ini istiqamah dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ada faedah dari istiqamah. Ini cukup banyak. Saya atau kami kumpulkan dari beberapa keterangan para ulama dalam pembahasan mereka tentang faedah istiqamah. Namun kayaknya kita tidak akan mampu untuk menyebutkan seluruhnya. Ya. Adapun kami sebutkan mengapa kita penting mengetahui buah dan faedah dari istiqamah. Tidak lain karena mengetahui samrah, mengetahui hasil dan faedahnya, membantu kita untuk berusaha untuk meraihnya. Seseorang ketika ia mengharapkan sesuatu dari apa yang diusahakannya, maka pastilah ia pun akan berusaha untuk meraih apa yang diinginkannya itu. Bahkan tidak hanya itu, ketika ia mendapatkan keutamaannya yang besar, kemuliaan serta faedahnya, maka ia pun akan sabar dan tabah menghadapi rintangan dan cobaan. Ia pun akan kuat dan bersemangat, ya, dalam setiap waktu dan keadaan. Ya, tidak itu hujan ataupun panas terik. Kenapa? Karena apa yang ia inginkan adalah keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu disebutkan dari keutamaan, saya sebutkan saja ringkas saja, dari keutamaan famrah wa fawaid al-istiqamah, ya, yang pertama di sini, dan ini diambil dari keterangan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kita akan sebutkan nanti, ya, tapi saya sebutkan secara ringkas poin-poinnya. Yang pertama adalah al-bushra bil jannah, kabar gembira dengan surga jannatun na'im. Inilah keutamaan istiqamah dan pahalanya. Ya. Buah dan hasilnya. Yang pertama adalah bushra bil jannah. Ya. Kedua, adamul khawfi wal huzni. Tidak adanya ketakutan dan kesedihan. Tidak adanya ketakutan dan kesedihan. Adamul khawfi wal huzni. Ya. Al khawf tentunya adalah tawakku al-makruh. Seorang takut jika dia khawatir akan menimpa dia sesuatu yang ditakutkan. Kan begitu ya? Untuk sesuatu yang mustakbal. Sesuatu yang akan datang. Sedangkan al-huzn alama fata. Ya? Kesedihan karena apa yang telah terjadi dan luput dari keutamaan. Ya kan? Berarti di masa yang lalu. Ya. Dan ini keutamaan orang yang istiqamah. Tidak akan ada ketakutan pada dirinya. Ya. Akan apa yang akan datang yang dikhawatirkan. Dan tidak ada pula kesedihan terhadap apa yang luput dari keutamaan. Karena Allah akan mencukupkan semuanya baginya di akhirat nanti. Bahkan di dunia. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tawalli al-malaika lahum bil hifzi wal ma'unati fid dunya wal akhirah. Ya. penjagaan malaikat serta pertolongan mereka di dunia dan di akhirat. Pertolongan malaikat kepada orang-orang istiqamah, ya, dan penjagaan dari mereka di dunia dan di akhirat. Yang keempat, nuzulul malaikati alaihim, turunnya para malaikat. Yang kelima, yang keempat, turunnya para malaikat. Dan ini ada keterangan yang tegas dan jelas tentang perkara tersebut, ya. Tidak hanya busyrah, ya, tapi akan datang nanti insyaallah dalam pembahasannya jika kita sempat menyampaikannya. Yang keenam, al-huda, ya, adanya petunjuk, ya, bertambahnya keimanan dan ketakwaan kepada orang yang istiqamah. Dan keenam, si'atul rizki wa raqadul ashi, keluasan rezeki dan kehidupan yang lapang. Keluasan rezeki dan kehidupan yang lapang. Yang ketujuh, an-nasru wal ghalabatu alal a'da, pertolongan Allah, ya, serta kemenangan dari musuh-musuh. Pertolongan Allah serta kemenangan dari musuh-musuh, ya. Ya, yang berikutnya, kehidupan yang sejahtera dan sentosa, al-hayaa at-thayyibah, kehidupan yang sejahtera dan sentosa. Kemudian kita akan bahas hanya sebagian saja tentu saja nantinya. Yang berikutnya, al-murur as-sari' ala sirat. Al-murur as-sari' ala sirat, jalan yang cepat melintas di atas sirat. Jalan yang cepat melintas di atas sirat. Tapi ada 12 sebenarnya, tapi kita cukupkan pada bagian tersebut. Adapun tentu saja dalil dari perkara-perkara yang kita sebutkan ini, ya, adalah di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat ke-30 sampai 32. Surah Fussilat ayat 30-32, Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hadhihi dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim." Ya, surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Ya, Allah berfirman, sesungguhnya orang yang beriman, orang yang berkata, kami, Rabb kami adalah Allah, dan dia beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika. Tatanazzalu artinya senantiasa turun. Turun terus menerus. At-takarrur, tikrar. Turun yang berulang-ulang. Sehingga, sebagian ahli tafsir mengatakan, turunnya malaikat ini hanya indal ihtidar. Hanya ketika sakaratul maut. Seperti pendapat atau penjelasan dari tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasir Si'di. Namun sebagian ulama seperti Imam Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani menyebutkan bahwa makna tatanazzal artinya turun yang terus menerus. Dan ini berlaku di dunia dalam kehidupan mereka ketika ihtidhar, ketika sekarat, fil qabr, ketika dikubur, dan ketika padang mahsyar. Ya, sesuai dengan kumuman ayat, ya, dalam perkara ini, ya. Sebenarnya kita menunjukkan perkataan ahli tafsir tentang hal itu, tapi waktu kayaknya tidak cukup bagi kita untuk menyebutkannya, ya. Nah, mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa sempurnakan penjelasan tentang perkara ini dan akhirnya pun bisa kita pegang, ya. Jadi para malaikat turun kepada mereka memberikan kabar gembira, Allah takhaw wa la tahzanu, agar janganlah kalian takut dan jangan bersedih, wa absyuru bil jannah, dan bergembira dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliyakum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami itu para malaikat adalah wali-wali, pelindung dan penolong dan penjaga baik kalian dalam kehidupan dunia dan di akhirat, dan baik kalian apa yang kalian inginkan bagi jiwa kalian dan apa yang kalian minta, nuzulan, sebagai hidangan bagi tamu yang datang dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, surah Fussilat 32. Kemudian yang berikutnya saya sampaikan sedikit ini, surah Al-Ahqaf ayat ke-13 dan 14. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidin fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang berkata, "Rabb kami adalah Allah," kemudian mereka beristiqamah, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada pula kesedihan. Mereka lah ashabul jannah, penghuni surga yang mereka kekal di dalamnya sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, yang terakhir dari ayat surah Al-Jin ayat ke-16 dan 17. Surah Al-Jin ayat 16-17. Allah berfirman, "Wa an lam yastaqamu ala at-tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi." Dan jika mereka istiqamah di atas jalan, maka mereka akan memberikan mereka minuman yang banyak, air yang banyak, untuk kami uji mereka dengannya. Ya, ini surah Al-Jin ayat ke-16 dan 17. Ya, yang ada pun dari hadis Rasulullah cuma satu yang kami bawakan di sini, yaitu hadis Tsauban yang tadi riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, "Istaqimu walan tuhsu." Istiqamahlah kalian dan janganlah kalian menghitung. Ya? Janganlah kalian menghitung. Berkata Imam Suyuti dalam Tanwir Al-Hawali cara Muwatta Imam Malik, maknahu walan tuhsu ma lakum minal ajri in istaqamtum. Janganlah kalian menghitung apa yang kalian dapatkan dari pahala jika kalian istiqamah. Ini kata Imam As-Suyuti dalam Tanwir Al-Awalik syarah Muwatta Imam Malik. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan ya ikhwan fil din dari faedah istiqamah. Selanjutnya mungkin nanti setelah zuhur istirahat kita akan sebutkan sebagian perkara yang penting dari samara tersebut sebelum kita masuk kepada pembahasan inti kita insyaallah taala tentang wasail ya wasubul al-istiqamah ala tariqil hidayah, jalan-jalan, metode-metode, cara-cara, kiat-kiat untuk kita bisa istiqamah di jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dari golongan orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus, senantiasa berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya, dan orang-orang yang senantiasa memohon ampunannya dan mengharapkan rahmatnya. Amin rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdik, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.